sama pasangan baru. Ngomongnya iya, kok cuma ngecu. Katanya mau jalan sama aku, kok alasannya kerja melulu. Sayang enggak sih kamu sama aku, kok kamu gitu, apa ada salah? Emang jadian baru 2 minggu, kenapa kamu, kenapa gitu doyannya ngecu selalu? Janji ora pasti gawe lorong, gawe ngelucu, kecuita itu karo aku.